Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi, mursalah al-ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi Dha'il Kitab as-Sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-13, yaitu bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah salihah adalah menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan orang tuanya, dengan sahabat-sahabat dekat ayah dan ibunya. Karena itu adalah di antara bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya orang tua, yaitu tetap menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua, dengan orang-orang yang di dekat, orang-orang yang memiliki kedekatan hati dengan orang tua, dan di antaranya adalah kawan-kawan dekatnya, demikian juga kerabatnya. Dari Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, ada seorang dari Arab Badui, laqiyahu menjumpai Ibnu Umar di satu jalan menuju Mekah. Abdullah bin Umar lantas mengucapkan salam kepadanya, lantas membawa orang tersebut untuk menunggang keledai yang ditunggang oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar memberikan kepadanya sorban, yang semula sorban itu ada di kepalanya Ibnu Umar. Lantas Ibnu Dinar mengatakan, kami katakan kepada Ibnu Umar, semoga Allah memperbaikimu, sebenarnya mereka adalah orang Arab atau orang Arab Badui yang mereka identik dengan, mereka tentu identik dengan orang miskin. Oleh karena itu mereka adalah orang yang ridha bil yasir, dengan pemberian yang sedikit. Kenapa engkau harus memberikan hal yang istimewa kepadanya? Diajak naik kendaraan bareng dan diberikan sorban badannya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, inna abahada, sesungguhnya bapak orang ini, kana widdan, itu adalah orang yang dekat di hati Umar ibn al-Khattab. Wa inni sami'tu, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna abaral birri, sesungguhnya bentuk bakti yang paling utama adalah silatul waladi, adalah anak itu menjaga hubungan baik ahla wuddi abihi, dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Maka kita jumpai dalam hal ini hadis Nabi yang menegaskan bahasanya bentuk bakti yang paling bakti adalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati orang tua kita, baik dia adalah kawan-kawan dekat orang tua kita, demikian juga kerabat-kerabatnya. Dan di sini kita jumpai bagaimanakah praktek sahabat Nabi Abdullah bin Umar untuk mempraktekkan hadis ini, yaitu dia memberikan penghormatan yang luar biasa kepada seseorang. Dan sebab penghormatan tersebut karena bapak dari orang itu adalah kawan dekat, kawan baik ayahnya Abdullah bin Umar. Maka kita lihat Ibnu Umar tidak hanya menjaga hubungan baik dengan kawannya, kawan ayahnya, yaitu kawannya Umar, namun juga sampai melebar pada anak dari kawannya ayahnya, yaitu anak dari kawannya Umar. Kemudian fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat lahu yang diriatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah, adalah beliau jika pergi ke Mekah, maka beliau memiliki keledai, yatarawahu alaihi, yang dia mencari kenyamanan, yaitu kenyamanan safar dengan menaikinya. yaitu dia sebagai variasi, ada keledai yang dibawa untuk variasi tunggangan. Idza mala, kapan dia menunggang keledai yang dibawa? Idza mala, jika dia bosan, rukubar rahilah, naik unta. Ya, maka Ibnu Umar ini ketika safar dari Madinah ke Mekah, beliau naik unta. Meskipun dia naik unta, namun bawa keledai. Ya, tujuannya untuk variasi. Ketika bosan naik unta, maka dia turun dari untanya, kemudian naik keledai. Dan beliau memiliki sorban yasuddu biha ra'sahu, yang beliau ikatkan pada kepalanya. Fabaina, maka pada saat huwa Ibnu Umar yauman, satu hari di atas keledai tersebut, lewatlah seorang Arab Badui. Lantas Ibnu Umar mengatakan, bukankah engkau anaknya Fulan bin Fulan? Orang itu mengatakan, betul. Maka Ibnu Umar memberikan keledai pada orang itu dan mengatakan, naiklah keledai ini. Kemudian Ibnu Umar juga memberikan kepadanya sorban yang beliau pakai. Ibnu Umar mengatakan, ikatkan sorban ini pada kepalamu. Lantas salah satu sahabatnya Ibnu Umar ini berkata kepada Ibnu Umar, semoga Allah mengampunimu, engkau berikan pada orang Arab Badui ini seekor keledai yang engkau biasa mencari kenyamanan dengan menungganginya, dan engkau berikan padanya sorban yang engkau biasa kau gunakan untuk mengikat kepalamu. Kenapa engkau lakukan hal ini? Maka Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abaril birri, sesungguhnya bakti yang paling bakti adalah seorang menjalin hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Ba'da an yuwalliya, setelah ayahnya pergi meninggal dunia. Wa inna abahu, dan sesungguhnya bapak orang ini adalah sadiqan, kawan dekatnya Umar. Maka di sini diambil, di sini kita jumpai faedah tambahan yang tidak ada di riwayat sebelumnya, yaitu ada tambahan ba'da an yuwalliya. Bentuk berbakti yang paling bakti dalam bentuk berbuat baik kepada orang yang dekat di hati orang tua ini berlaku setelah atau manakala orang tua telah meninggal dunia. Maka di antara bentuk bakti seorang anak yang bisa dilakukan setelah orang tuanya meninggal dunia adalah dengan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati orang tua, yaitu kawan-kawan dekatnya, demikian juga saudara-saudaranya. An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan, dalam hadis ini terdapat keutamaan menjalin hubungan dengan kawan-kawan bapak, berbuat baik kepada mereka dan memuliakannya. Wawa mutadaminun, dan ini adalah secara tidak langsung mengandung bakti kepada bapak dan memuliakannya. Likaunihi, karena adanya orang tersebut adalah karena sebab bapak. Kita berbuat baik kepadanya karena sebab bapak. Nah, kalau hadisnya itu bunyinya untuk bapak, ahla wuddi abihi. Di riwayat yang kedua juga sama, ahla wuddi abihi, bapak. Gimana dengan ibu? Wa taltahiqu bihi, dan dikiaskan dengan bapak, sahabat-sahabatnya ibu, sahabat-sahabatnya kakek, demikian juga sahabat-sahabatnya guru kita. Maka itu bentuk baktinya murid kepada gurunya. Dia menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan dekat gurunya. Demikian juga az-zauji wa zaujah, istri dan suami. Dan untuk istri ataukah suami terdapat dalil yang agak khusus. Waqad sabaqa, dan telah lewat dalam Sahih Muslim sejumlah hadis yang menceritakan kalau Nabi memuliakan khala'il, memuliakan saudara-saudaranya atau kerabatnya Khadijah radallahu anha. Ya, maka di antara bentuk ekspresi cinta kepada istri setelah istri meninggal dunia adalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan istri. Demikian juga sebaliknya, di antara bentuk ekspresi cinta kepada suami setelah suami meninggal dunia adalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati suami, yaitu kerabat dan saudara-saudara suami. Meskipun statusnya wanita ini sudah jadi orang lain, boleh jadi telah menikah dengan lelaki yang lain, namun dia tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat suaminya. Atau laki-laki ini telah nikah dengan perempuan yang lain, meskipun demikian dia tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga istrinya. Maka itu bentuk cinta, ini ekspresi cinta kepada pasangan suami ataukah istri. Kemudian sifat yang ke-14 di antara sifat wanita muslimah salihah adalah silaturahimiha, adalah bersemangat untuk menjalin hubungan baik dengan kerabatnya. Wa annaha, tadinya seorang wanita salihah itu khawatir terjumus dalam dosa memutus hubungan kekerabatan. Dan dibawakan dalam bab ini sejumlah ayat, 3 ayat. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat Muhammad, ayat yang ke-22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, fahal asaitum, maka apakah jika boleh jadi kalian, intawalaitum, jika kalian berkuasa, kalian akan merusak di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, Allah tulikan mereka, Allah butakan penglihatan mereka. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, bahkan pada hati mereka terdapat gembok-gembok yang mengunci hati mereka. Makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, wa yaghlibu ala halikum, dan yang dominan dan yang paling sering untuk keadaan kalian jika kalian berpaling dari beriman kepada Allah dan taat kepadanya, kalian akan merusak di muka bumi. Dan yang dimaksud merusak muka bumi adalah melakukan kekafiran dan kemaksiatan, dan kalian akan memutus ikatan rahim. Maka nat halukum, demikianlah keadaan kalian di masa jahiliyah. Ya, maka tawallaitum di Al-Mukhtasar fi Tafsir diartikan dengan berpaling dari iman kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Ya, namun kalau tidak salah di terjemah Depak, tawallaitum itu diartikan berkuasa. Ada terjemah Depak di sini. Ya, kalau terjemah Tebak, tawalaitum maknanya kuasa. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan? Jadi kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir dimaknai dengan berpaling dari iman kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Kemudian untuk ayat yang ke-23, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat yaitu membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan, itulah orang-orang yang Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Allah tulikan telinga-telinga mereka sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Mendengar kebenaran namun tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan dan tidak bisa tunduk dengan kebenaran yang telah didengar. Dan Allah butakan penglihatan-penglihatan mereka, yaitu maksudnya tidak bisa melihat dengan bentuk mengambil pelajaran. Ayat selanjutnya, maka tidakkah mereka-mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu merenungkan dan merenungkan isi Al-Quran. Seandainya mereka memerenungkan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menunjuki mereka segala kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala kejelekan. Am ataukah ala kulubi haulai, ada pada hati-hati mereka gembok-gembok yang demikian kokoh kuncinya, sehingga tidaklah masuk kepada hati semacam ini nasihat, dan tidaklah manfaat baginya zikra peringatan. Nah, kemudian ayat yang maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bahasa di antara perbuatan yang buruk yang tadi dikatakan adalah perbuatan jelek di masa jahiliyah adalah watuqatti'u arhamakum, memutus hubungan kekerabatan. Kemudian ayat ini menyampaikan bahasanya ancaman bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan adalah Allah laknat. Kemudian Allah jadikan dia orang yang tuli dan buta. Kemudian ayat yang kedua ada di surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-27 yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang artinya alladzina, orang-orang yang kuduna, membatalkan perjanjian mereka kepada Allah setelah kuatnya perjanjian tersebut. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan di antara hal yang Allah perintahkan untuk disambung adalah kekerabatan. Dan mereka merusak di muka bumi, hanyalah mereka manusia-manusia yang merugi. Maka maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, maknanya adalah mereka orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka kepada Allah yang telah Allah ambil dari mereka. Bentuknya perjanjian kepada Allah adalah beribadah kepada Allah semata dan mengikuti Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikabarkan oleh para Rasul sebelumnya. Ini perjanjian dengan Allah, beribadah dan mengikuti sang Rasul. Maka mereka-mereka orang yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah, mereka memiliki sifat bahasanya mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah menyambung keimanan, demikian juga menyambung kekerabatan. Dan mereka berupaya sungguh-sungguh untuk menebar kerusakan di muka bumi dengan melakukan berbagai macam maksiat. Fa'ula'ika, maka mereka-mereka inilah orang yang kurang keberuntungan mereka di dunia dan di akhirat. Maka tentu wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyi shalah man yama mausuliyah yufidul umum. Maka ini semua hal yang Allah perintahkan untuk disambung dan memutus kekerabatan atau menyambung kekerabatan adalah bagian di antara yang Allah perintahkan untuk disambung. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25 yang artinya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah min ba'di mitsaqi, setelah kuatnya, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka merusak di muka bumi, untuk mereka laknat dan untuk mereka sejelek-jelek tempat tinggal. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan mereka orang-orang yang melanggar perjanjian mereka kepada Allah setelah kuatnya, mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah minal arham, yaitu kekerabatan. Mereka inilah orang-orang yang jauh dan orang-orang yang celaka. Mereka diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Walahum su'ul aqibah wa huwa an-nar, dan untuk mereka sejelek-jelek tempat akhir, sejelek-jelek keadaan akhir, yaitu neraka. Maka sejelek-jelek tempat tinggal, yaitu maksudnya di neraka. Kemudian dari Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, hadisnya telah kita baca dan telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Qadimat alayya ummi, ibuku tiba di rumahku dan dia adalah wanita musyrikah. Dan ini adalah kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku minta fatwa kepada Rasulullah. Aku katakan, sunya ibuku datang dan dia rahibah. Dan dia rahibah menginginkan, salah satu maknanya kemarin telah kita bahas, dia yaitu menginginkan bantuan harta dan finansial dari anaknya Asma. Apakah boleh aku menyambung hubungan baik dengan ibuku dengan memberikannya bantuan harta? Maka Nabi katakan, na'am iya sili ummaki, sambunglah hubungan baik dengan ibumu. Ya, maka kita jumpai di sini sifat wanita salihah Asma binti Abu Bakrin yang menjalin hubungan baik dengan orang tuanya. Ya, karena berbuat baik kepada orang tua adalah menyambung kekerabatan yang paling besar, karena kerabat yang paling dekat itu orang tua. Maka kita jumpai di sini beliau Asma menjalin hubungan kekerabatan dengan orang tuanya dalam bentuk bantuan finansial, meskipun orang tuanya dalam kondisi lain agama. Maka beda agama antara anak dengan orang tua tidak menghalangi baktinya anak pada orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu kafir dan musyrik, ini bukanlah alasan untuk membuat marah dan jengkel orang tuanya atau menolak untuk membantu orang tua yang memang membutuhkan bantuan. Jika membantu orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa adalah satu amal kebajikan, maka membantu orang tua sendiri tentu satu hal yang lebih utama. Kemudian dari Abu Ayyub radhiyallahu anhusnya, ana rajulan, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin, kabarkanlah kepadaku satu amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Qal, maka Nabi mengatakan, malahu, ada apa dia, malahu, ada apa dia. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Arabun, apakah hajat, malahu, ada apa dia. Lantas Nabi mengatakan, amal yang diantara amal yang masukkan ke dalam surga, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, engkau tegakkan sholat, membayar zakat, wa tasilu rahima, dan menyambung hubungan kekerabatan. Ini berkenaan dengan hadis ini muttafaqun alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan tambahannya ingin saya bacakan dari Fathul Bari untuk hadis ini. Ana rajulan, ada seseorang, ini kata di Fathul Bari disampaikan bahasanya menurut Ibnu Qutaibah, di kitabnya Gharibul Hadis, yang dimaksud dengan seseorang itu adalah Abu Ayyub itu sendiri. Ya, meskipun ini dianggap keliru oleh sebagian ulama yang lain, namun Ibnu Hajar membela Ibnu Qutaibah dengan mengatakan, mengatakan salahnya Ibnu Qutaibah dalam ini adalah satu hal yang tidak tepat, karena tidaklah masalah seorang rawi itu menyamarkan dirinya karena satu tujuan tertentu. Nah, kemudian tentang kalimat yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah malahu malahu. Maka di pertama qal malahu malahu, qal di situ tidak disebutkan siapakah fa'ilnya. Tidak disebutkan. Kada fi hadhihi riwayah, demikian riwayat ini tidak menyebutkan fa'ilnya. Cuma qal malahu malahu. Ternyata ada dalam riwayat yang lain. Yaitu di masih di Sahih Bukhari namun di Kitabul Adab, ya, di lain bab. Karena hadis ini dibawakan oleh redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari di bab Kitabuz Zakat. Di riwayat Bukhari yang di bab yang lain di sana disebutkan siapakah fa'ilnya. Ya, tidak sebagaimana tadi keliru yang saya sebutkan. Karena di sana disebutkan qala al-qaumu malahu malahu. Ya. Maka malahu malahu yang pertama itu ya, qalanya fa'ilnya adalah al-qaumu, maka orang-orang mengatakan. Ada apa dia? Ada apa? Dia kata Ibnu Battal, malahu malahu ini adalah istifhamun, adalah kalimat tanya. Sebagaimana terjemah kita, ada apa dia, ada apa dia. Watikrar, dan diulanginya kalimat ini, litakid, untuk menegaskan. Kemudian tentang cara baca Arabun, ini ada beberapa versi riwayat. Versi yang pertama yang ada di cetakan buku ini, Arabun bifatil hamzah, hamzahnya di fathah, warok, roknya juga di fathah, munawwan bertanwin, ya Arabun. Arabun artinya hajatun. Arabun artinya hajatun. Wa mubtada'un wa khobaruhu mahdhufun, dia mubtada' ya, dengan khobarnya dibuang. Yaitu maknanya adalah lahu arabun. Lahu arabun. Dia punya kebutuhan. Dia punya hajat. Nah, namun kata Ibnu Hajar, penjelasan ini adalah berdasarkan bahasanya fa'ilnya adalah qolan nabi. Padahal bukan demikian. Sebagaimana telah kami jelaskan, bahasanya malahu malahu itu qolanya adalah al-qaumu. Bal mustafhimu as-sahabah. Namun yang bertanya itu sahabat, yang menjawab adalah nabi. Kemudian wa ma za'idah. Arabun ma lahu. Manya itu za'idah, tambahan. Ini manya tambahan. Yeah. Maka menurut i'rab yang lebih pas, yeah, tadi ada yang meng-i'rab lahu arabun ma lahu. Yeah. Dia memiliki hajat, malahu, apa kepentingannya? Namun, i'rab yang lebih tepat, manya tambahan, manya za'idah, sehingga, arabun, lahu, itu sudah lengkap, di situ sudah ada mubtada dan khobarnya. Sehingga maknanya ka'annahu qal, sehingga makna kalimat ini lahu hajatun ma. Ya, jadi kalau ini tidak ada yang perlu mahdhuf kalau pakai i'rab yang kedua ini, karena manya tambahan, lahunya itu khobarnya. Sehingga makna arabun ma lahu itu sama dengan lahu arbun ma. Lahu arbun ma dalam pengertian dia punya satu kebutuhan tertentu. Itu yang membaca arbun. Maka ada dua i'rab. Ada dua i'rab. I'rab yang pertama itu ada yang dibuang. Kalau kemudian versi i'rab yang kedua dan yang dipilih oleh Ibnu Hajar, itu tidak ada mahdhufnya. Kemudian yang kedua, cara baca yang kedua, ruya bikasil ra. Ra-nya dikasrah wa fathil muwahadah. Dan yang bertitik satu itu di fathah. Dikasih ra. Ariba berarti ya. Bilafzil fi'lil madhi. Dan ini statusnya fi'il madhi. Ariba. Ya, fi'il madhi ariba. Ya'rabu. Wadzahiru ad-du'a. Yang maknanya adalah doa. Wal makna sehingga makna ariba malahu itu adalah at-ta'ajjub minasail, adalah ungkapan keheranan terhadap penanya. Nadir ibn Shumail mengatakan dalam bahasa Arab ariba rajulu fil amri, artinya idza balagha fihi juhdahu, jika dia susah payah. Dia susah payah. Al-Asma'i mengatakan ariba fi syai', artinya sara mahiran fihi. Dia adalah orang yang mahir tentangnya. Fa'ilnya adalah aribun. Ka'annahu seakan-akan Nabi ta'ajaba kagum karena bagusnya kecerdasan orang tersebut. Wa tahati, dan dia adalah orang yang tahati ila maudhi hajatihi. Dia mengetahui tempat dia mencari apa yang jadi hajatnya. Yang ini dikuatkan dengan riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan laqad wufiqa atau laqad hudiya. Sungguh dia mendapatkan taufik bertanya pada tempatnya, bertanya kepada Nabi. Maka ini sungguh dia adalah orang yang mendapatkan taufik dan mendapatkan petunjuk. Dia punya kebutuhan, yaitu mau menanyakan amal yang memasukkan ke dalam surga, dan dia telah bertanya pada tempatnya. Maka itu makna yang kedua, atau cara baca yang kedua. Ariba malahu. Ariba di sini artinya tadi mahir. Di sini fi'il madhi. Dan mahir di sini maknanya adalah tepat, sungguh tepat dia bertanya pada orang yang tepat. Bertanya pada orang yang tepat, dia mau bertanya tentang amal apa yang memasukkan ke dalam surga, dan dia bertanya kepada Nabi. Maka ini bertanya yang pas dan pada tempatnya. Kemudian masih sama, ariba di situ artinya fi'il madhi, namun maknanya berbeda. Ini menurut Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah mengatakan ariba dari kata-kata arab yang artinya adalah anggota badan. Sehingga makna ariba malahu artinya saqatat a'dha'uhu, anggota-anggota badannya itu pada rontok berjatuhan. Usiba biha, dia mendapatkan musibah karena copotnya anggota badannya. Maka menurut makna ini, ariba malahu itu seperti taribat yaminuk. Doa yang secara zahir ini doa jelek, namun makna zahir bukan yang dimaksudkan. Dan ada yang menjelaskan dikarenakan Nabi melihat orang tersebut mendesak-desak Nabi. Mendesak-desak Nabi, mendesak dalam artian fisik, maka Nabi mendoakan doa jelek untuknya. Akan tapi doa jelek Nabi untuk seorang mukmin itu adalah pembersih dosa untuknya sebagaimana dalam sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain yang ada dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian cara baca yang ketiga, ya, tadi kalau yang kedua adalah fi'il, ariba. Cara baca yang ketiga, ruya bifatih awalihi wa kasir ra'i wa tanwini. Dan diriatkan bifatih awalihi, huruf pertama di fathah, kemudian ra'nya di kasrah, kemudian tanwin. Huruf pertama di fathah, kemudian ra'nya di kasrah, kemudian tanwin, aribun. Dan aribun artinya hadikun fatbinun, orang yang cerdas. Aribun malahu, sungguh dia orang yang cerdas. Bertanya pada tempatnya. Namun untuk cara baca yang ketiga ini, kata Ibnu Hajar, lam akif ala sihati hadir riwayati. Saya tidak, belum mengetahui keabsahan cara baca ini. Wa jazama al-Kirmani, dan salah satu pensyarah Sahih Bukhari, Kirmani menegaskan, bi annaha laysat mahfudhatan. Cara baca ini itu tidak terjaga. Artinya tidak kuat. Ya, maka ada tiga versi keterangan tentang cara bacanya. Yang pertama adalah yang ada dicetakan yang kita baca di buku Sifatul Mar'ah, arbun malahu. Kemudian yang kedua, ariba malahu dalam bentuk fi'il madhi. Sedangkan ya, versi riwayat yang ketiga kurang lebih bisa kita kata tegaskan sebagaimana ditegaskan oleh Kirmani, riwayat yang tidak kuat mengatakan cara bacanya adalah aribun malahu. Kemudian tentang amalin yudkhiluni fil jannah, tadi yudkhiluni al jannata, maka ada dua cara baca. Bidhommil lam, boleh lamnya di dhommah. Kalau lamnya di dhommah, maka jumlahnya di situ fi maudhi'i jarin. Sifatun bi amalin. Maka jadi na'at untuk bi amalin. Jumlah setelah isim nakirah itu na'at. Ini sebagaimana kaidah di Muyassar. Ya. Bi amalin yudkhiluni al-jannata. Yudkhiluni al-jannata jumlah mufidah. Ya, dan dia menjadi na'at atau sifat untuk amalin. Wa yajuzu al-jazmu. Boleh juga cara bacanya dengan menjazm. Ya, fi'il mudhari' yudkhiluni. Sehingga bi amalin yudkhilni al-jannata. Ini kalau yudkhilni al-jannata, maka dia dijazam. Kenapa dijazam? Jawaban lil amri. Ya, sebagai jawab amar. Amarnya mana? Akhbirni. Akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannata. Kemudian amalin di sini nakirah. Dan nakirah di sini li'anna nakirah tali ta'zim. Nakirah di sini untuk menunjukkan besar amal luar biasa yang akan memasukkanku ke surga. Ya, maka ada dua cara baca, bisa yudkhilni dan bisa yudkhilani atau yudkhiluni al-jannata. Maka yang jadi mahalus syahid tentu di bab ini, di bab 14 adalah watasilu ar-rahima. Maka di antara amal yang masukkan ke dalam surga adalah menyambung kekerabatan. Ya, penjelasannya di Fathul Bari artinya watasiluni watasilu arrahima aituasi, Anda membantu orang-orang yang statusnya kerabat dalam kebaikan. Kemudian Ibnu Hajar mengutip perkataan An-Nawawi, waqala An-Nawawi maknanya adalah engkau berbuat baik pada kerabatmu yang masih punya hubungan rahim denganmu, bima tayassara, maka bantuannya adalah dengan apa yang memungkinkan, ala hasabi halika, sesuai dengan kondisi Anda dan kondisi kerabat Anda yang perlu dibantu. Maka berbuat baik di sini min infakin, boleh jadi dengan menafkainya. Jika Anda orang yang berkelebihan harta dan dia orang yang kekurangan, wassalamin, atau menyapanya, nanyakan kabarnya, cuma telepon untuk tanya kabar, au ziaratin, atau dengan mengunjungi rumahnya, atau ta'atin, atau melaksanakan perintah dan permintaannya, dan yang lain. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-71 dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan fi athari umurnya, maka adalah dia menyambung kekerabatan. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan yunsa'u, itu mahmus ada hamzahnya, yunsa'u, maknanya yu'akharu, ditunda. Al-athar artinya al-ajal, ajalnya. Li'annahu, kenapa ajal itu disebut athar, yang mana asalnya adalah jejak kaki. Li'annahu, karena yang namanya ajal, tabi'un lil hayati, itu mengikuti umur dan kehidupan, fi athariha, di belakangnya. Yang dimaksud dengan bastu rizqi artinya dilapangkan dan dibanyakkan rizkinya. Wakil dan ada menjelaskan bahasa bastu rizqi artinya ada barokah pada rizkinya. Wa amma ta'khir fil ajali, adapun penundaan ajal, maka dalam masalah penundaan ajal ini terdapat pertanyaan dan pembahasan yang terkenal, yaitu pertanyaannya, sesungguhnya ajal dan rizki telah ditakdirkan, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Dalilnya, fa'idha ja'a ajaluhum la'istakhiruna sa'ata wa la'istakdimun, jika telah datang ajalnya, maka mereka tidak bisa menundanya, meskipun barang sesaat, tidak pula bisa menyegerakannya. Lalu kenapa kok di sini dikatakan, ajal bisa dipanjangkan? Maka para ulama menjawab dengan sejumlah jawaban. As-sahih minha, yang benar dari jawaban-jawaban tersebut, bahasanya yang dimaksud dengan tambahan, tambahan umur adalah barokahnya waktu. Barokahnya umur, umur sama dengan waktu. Barokahnya waktu dan taufik untuk melakukan ketaatan dan mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat di akhirat, dan menjaga waktunya dari sia-sia fi melakukan hal-hal yang sia-sia fi ghairi dzalika, dalam hal selain akhirat. Jawaban yang kedua untuk pertanyaan ini, bahasanya penambahan umur itu binisbati dikaitkan dengan apa yang diketahui oleh malaikat. Sedangkan umur itu tidak bertambah, itu berkaitan dengan apa yang ada di lauhil mahfuz atau semacam itu. Ya, apa yang nampak dan diketahui oleh malaikat fi lauhil mahfuz, dan di lauhil mahfuz yadhhar lahum, nampak bagi malaikat di lauh, di lembarannya malaikat, bahasanya umur orang itu 60 tahun kecuali jika dia menyambung kekerabatannya. Jika dia menyambung kekerabatannya, akan zidalahu, ditambahkan, jadi ditambah untuknya 40 tahun sehingga jadi 100 tahun. Dan Allah Ta'ala telah mengetahui apa yang akan terjadi pada orang tersebut dari dua hal ini. Dan inilah makna firman Allah Ta'ala, Allah menghapus apa saja yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, yaitu di catatannya malaikat. Fabinisbah ila ilmillahi ta'ala, maka kalau dikaitkan dengan ilmu Allah dan takdir yang telah dahulu, maka la ziyadata, tidak ada tambahan, karena tambahan satu hal yang mustahil. Namun apa yang diketahui oleh makhluk, yaitu malaikat, tusuwira, maka bisa dibayangkan adanya penambahan umur, dan itulah yang dimaksudkan oleh hadis. Kemudian jawaban yang ketiga, yang dimaksud dengan panjangnya umur, adalah baqa'u dzikrihi al-jamil, awetnya nama baiknya, awetnya nama baik, langgengnya nama baiknya, ba'dahum, meskipun orangnya telah meninggal dunia. Sehingga meskipun orangnya telah meninggal dunia, namun namanya tetap disebut-sebut, kebaikannya tetap dikenang. Ka'annahu lam yamut, maka seakan-akan dia belum mati. Jawaban ketiga ini dikutip oleh Al-Qadhi, Qadhi Iyad Al-Maliki, wa wadda'ifun aw batilun, dan ini adalah jawaban yang dinilai oleh Nawawi sebagai jawaban yang lemah atau batil, wallahu a'lam. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepada Ibunda Aisyah, sesungguhnya siapa saja yang diberi bagian dari sikap lembut, maka sungguh dia telah diberi bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan Nabi katakan, menjalin hubungan kekerabatan, akhlak mulia, wa husnul jiwar, dan baik dalam bertetangga, itu menyebabkan makmurnya dunia, menyebabkan makmurnya dunia dan nyamannya hidup di dunia. Wa yazidani fil a'mari, dan menambah umur. Ya, maka dari sisi penjelasan logis, ya tentu kalau orang itu punya tetangga-tetangga yang baik, akhlaknya mulia-mulia, maka hidup di situ hidup yang adem ayem. Ya. Kalau orang itu hidupnya adem ayem, ya, maka umurnya jauh lebih panjang jika daripada dia hidup di tempat yang penuh dengan stres, ya, penuh dengan stresor. Ya. Ya, maka kalau hidup di tempat yang penuh stresor, ya cepat beruban, cepat tua, cepat mati. Ya. Ya. Dan kalau dia tinggal di satu tempat, ya di situ ada silaturahim, di situ dia punya kerabat yang peduli dengan kerabatnya, husnul khuluq dan akhlak mulia, tetangganya tetangga yang nyaman, ya, tetangga yang tidak usil, tidak suka mengganggu, tidak zalim, ya, maka hidup di masyarakat semacam ini tentu hidup yang ayem tentrem, ya, hidup yang nyaman, sehingga ya ya'murani diyar, maka kampung itu jadi ramai, banyak orang ingin tinggal di tempat itu, ya, maka semaraknya kampung itu. Wa yazidani fil a'mar, orang karena hidupnya ayam tentrem di situ, maka tambah umurnya. Wa hadisun sahihun, dan ini hadis yang sahih, diat ke Imam Ahmad. Kata Semukbil, hadha hadisun sahihun. Dan dari Jubair ibn Mut'im radhiallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutus hubungan kekerabatan, mutafakun alaih. Penjelasannya, la yadkhulul jannata qati'un, ay qati'u rahimin, yang memutus hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga di sini, yang pertama adalah orang yang menganggap halal memutus hubungan kekerabatan. Kalau demikian maknanya, maka tentu dia orang yang kafir. Kalau orang kafir, maka tidak akan masuk surga sama sekali. Sedangkan bisa juga maknanya qati' di sini adalah ayu qati'in, semua orang yang memutus hubungan kekerabatan, meskipun tidak karena dasar keyakinan kalau itu halal, artinya dia merasa berdosa. Nah kalau demikian, maka yang dimaksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga sebelum dihisab dan dihukum atas kejahatannya. Dan yang dimaksud memutus hubungan kekerabatan adalah tidak mau menjalin hubungan baik, tidak mau berbuat baik, tidak mau albiri berbuat baik fil aqarib dengan kerabat. Menjalin hubungan kekerabatan singkatnya hukumnya ada dua macam. Menjalin hubungan kekerabatan yang hukumnya wajib dan menjalin hubungan kekerabatan yang hukumnya mustahab. Menjalin hubungan kekerabatan yang hukumnya wajib itu untuk kerabat yang masih mahram. Maka paman hubungan menjalin hubungan baik dengan paman, bibi, dengan kakek, dengan mbah buyut, dengan paman dalam pengertian adiknya bapak, adiknya mbah buyut, ini semua kerabat, hukumnya wajib. Siapa yang tidak menjalin hubungan dengannya padahal memungkinkan, boleh jadi dalam bentuk berkunjung, boleh jadi dalam bentuk telepon dan yang lain, maka dia termasuk dalam laitul jannata qati'. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan kekerabatan yang hukumnya mustahab, yang dianjurkan itulah menjalin hubungan kekerabatan dengan kerabat yang bukan mahram, sepupu dan yang lainnya, sepupu dan turunannya, turunan di bawahnya, anaknya sepupu dan sebagainya. Maka ini bukan mahram, menjalin hubungan kekerabatan dengannya hukumnya dianjurkan, bukan sebuah kewajiban. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin.